Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله, kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Umdatul Ahkam, yakni bab salatil idain. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu salatil idain, bab salat dua id, yakni idul adha dan idul fitri. Qala syekh al-Bassam rahimahullah, summiya idan li'annahu ya'udu wa yatakarrar, disebut Eid. Dalam bahasa kita, Eid itu artinya hari raya. Tapi dalam bahasa Arab, Eid itu artinya adalah suatu yang terulang. Kembali lagi dan kembali lagi, diulang lagi begitu. Ada artinya kembali. Ada ya'udu, Eidan. Karena memang demikian, hari raya dia berulang dalam setiap tahun sekali. Bi'annahu ya'ud wa yatakar. Karena dia ini kembali dan berulang. Wal a'yadu qadimah fil umam. Dan hari-hari raya, Eid, itu perkara yang sudah semenjak dahulu ada pada umat-umat, tidak hanya pada umat ini saja. Pada umat-umat semuanya, semenjak dahulu, sudah ada perayaan-perayaan daripada hari raya. Likulli munasabah kabirah yaj'aluna 'idan yu'iduna fihi tilka dzikra. Pada setiap momen-momen besar, mereka menjadikannya sesuatu yang berulang, diperingati. Mereka peringati kembali momentum tersebut. Momentum-momentum yang besar tentunya. Itu kebiasaan daripada umat-umat terdahulu. Bukan menjadi kekhususan bagi satu umat. Tetapi kebiasaan yang berlaku secara umum. Bahkan umat-umat dari kalangan ahlul kitab. Momentum yang sangat besar diturunkannya Maidah dari atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Takunu lana idan, untuk menjadi Id bagi kami. Menjadi sesuatu yang diperingati secara berkala terus-menerus setiap kejadian tersebut. Wa yudhiruna fihi anwa'al farah wasurur. Mereka menampakkan pada Id tersebut berbagai macam kegembiraan dan sukacita, keceriaan. Memang ini yang sepantasnya, artinya sesuatu yang layak untuk kemudian diingat, dimeriahkan, dirayakan. Ya, ini suatu yang menggembirakan. Memori-memori. Kenangan-kenangan yang indah. Untuk kemudian datangnya waktu tersebut diulang kembali. Ini suatu yang menurut pandangan manusia secara umum adalah perkara yang baik, bagus. Mengenang dan mengembalikan perkara-perkara yang membawa kepada kebahagiaan. Sehingga diulang kejadian-kejadian tersebut, dikenang. Hanya saja pada perjalanannya, manusia ya, ini kita tidak berbicara syariat. Pada perjalanannya kemudian perkara id ini mengalami pergeseran atau perluasan dari perkara-perkara yang itu menyenangkan, bahkan pada perkara-perkara yang itu menyedihkan. Sehingga tentunya ini sesuatu yang mestinya ya aneh ya, untuk sesuatu dikenang, padahal itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada kesedihan. Kesedihan tentunya setiap orang inginnya untuk dilupakan, inginnya untuk dijauhkan dari dia. Dalam kehidupan dia, kalau bisa dikubur sudah jauh-jauh. Kenangan-kenangan yang pahit. Tetapi anehnya, sebagian daripada manusia atau kalau sekarang ini menjadi satu keadaan yang lumrah, salah yang sudah kaprah sebutannya, salah kaprah sudah. Kejadian-kejadian mengerikan diulang, dikenang, mengenang tentang hari Id sedunia. Ada kan peringatan hari Id, peringatan hari penyakit ini, penyakit itu, diingat, dikenang. Dan kalau dari yang menisbatkan ke dalam Islam, ada kelompok yang namanya Syiah, Rafidhah. Mereka mengenang satu hari raya yang begitu sangat besar, Idul Qadir namanya. Baru saja diperingati oleh mereka 18 Dzulhijjah kemarin. Idul Qadir. Yang mereka nisbatkan itu kejadian terbunuhnya salah seorang Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Wallahul musta'an. Kemudian juga hari-hari raya menjadi begitu sangat banyaknya. Karena setiap sesuatu momen yang besar untuk kemudian dijadikan sebagai Id. Sehingga satu negara memiliki sekian banyak hari raya. Dan ternyata perkara tersebut bukan perkara yang oleh syariat ditolerir dan dibiarkan sebagai adat istiadat yang lumrah begitu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pengingkaran. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kemudian beliau dapati di situ orang-orang merayakan dua hari raya saja. Ya. Hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Dua hari raya tersebut biasa diperingati oleh orang-orang Madinah masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan hal tersebut, tetapi menyatakan innallaha abdalakum. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian abdalakum bihima khairun minhuma. Menggantikan yang lebih baik daripada keduanya. Nairuz dan Mihrajan. Idul Fitri wa Idul Adha. Dua hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan bahasa abdala lakum. Allah gantikan untuk kalian. Artinya sesuatu yang tadi ya sudah tidak lagi boleh untuk dilakukan. Sudah diganti. Sesuatu yang diganti tentunya pengganti itu menduduki kedudukan daripada sesuatu yang diganti tadi. Bukan digabungkan. Bukan diperingati semuanya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Sehingga untuk sanawiyan, hitungan dalam satu tahun, Idnya kaum muslimin adalah dua yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri wa Idul Adha. Sehingga dalam ahkam fikih semuanya tidak ada pembahasan selain daripada dua Id tersebut. وامدالله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر وعيد النحر. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dengan dua id, Idul Fitri dan Idul Nahr. Idul Fitr ini adalah sesuatu yang telah ma'ruf menjadi bahasa kita, hari raya Idul Fitri, dan Idul Nahr yakni Idul Adha, hari penyembelihan kurban. Wa yatawassauna fihi ma bil mubahat, dan mereka kaum muslimin untuk diperbolehkan pada kedua hari raya tersebut melakukan berbagai macam perkara-perkara yang mubah, layaknya hari raya, untuk kemudian digembirakan dengannya. Perkara-perkara yang sebelumnya mungkin teranggap sebagai sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, tetapi pada hari tersebut diberikan keluasan untuk kemudian bersenang-senang dengan berbagai macam permainan-permainan. Nah, ini tentunya untuk menampakkan syiar. Rasulullah SAW menyatakan, "Lita'lam al-Yahud anna fi dinina sa'ah." Supaya tahu orang-orang Yahudi itu bahwa pada agama kita terdapat keluasan. Itu tujuannya. Jika sepantasnya untuk kemudian ditampakkan hal tersebut dengan ya penampilan-penampilan ataupun permainan-permainan labas. Tentunya juga tidak meninggalkan daripada amalan-amalan pada saat-saat tersebut, ya. Walaupun itu adalah ayam aklin wa syurbin, tetapi Rasul juga menyatakan wa dzikrillah, hari-hari makan dan minum, hari-hari bersenang-senang, tetapi juga hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Sehingga takbir muqayyad terus berlangsung sampai akhir ayam tasyrik, akhir daripada hari-hari tasyrik. 13 Dzulhijjah takbir, ya, di sela-sela berbagai macam kesenangan, keriangan, kegembiraan yang ditampakkan berbagai macam permainan-permainan di sana diselingi dengan takbir, takbir dengan betul-betul takbir dengan dikeraskan. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan dengan mikrofon tampakkan, keluarkan, syiarkan, itu memang hari-hari untuk zikrullah. Hari-hari untuk berzikrullah. Bukan hanya pada tanggal 9, 10 saja. Terus berlangsung. Takbir dan dikeraskan takbirnya. Sebagai syiar agama kita. Hanya terkadang karena mungkin kita sudah terlalu capek dengan kegiatan pada saat hari H Idul Adha, sehingga kita ya tidak kemudian atau kurang untuk perhatikan hari-hari berikutnya. Pada waktu kami masih belajar dahulu di Jemaat ya, pada waktu itu hari-hari tasrik itu hari-hari permainan, berbagai macam permainan dari berbagai macam penjuru dunia, ya, mereka tampil masing-masing dengan permainannya di lapangan terbuka, bahkan disaksikan oleh masyayikh. Dan Indonesiun termasuk yang paling getol dalam menunjukkan permainan-permainan mereka. Banyak sekali yang paling disukai oleh mereka, Ahlul Yaman terutama. Wa Ahlul Buldan yang lainnya. Sangat disenangi kalau Indonesiun yang sudah tampil. Banyak sekali permainannya, ini, itu, ini, itu. Kalau dari kalangan Al-Barbariyun, Al-Jazair, Libya, itu biasanya gulat. Wah, itu Masya Allah. Orang Britania ada yang besar, gempal badannya begitu. Lawannya orang Libya, lebih kecil. Tapi yang besar tadi bisa kalah dengan gulatnya ini. Memang gulat permainan yang Masya Allah. Banting-bantingan begitu. Pegang-pegangan pundak, kemudian saling banting. Seru. Kalau Indonesia biasanya silat, ya itu sudah kebiasaannya menampilkan berbagai macam atraksi. Dan masyarakat suka. Al-Muhim, perkara-perkara yang sifatnya mubah. Nah, seperti itu kalau di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang Bani Arfidah, ini orang-orang Habasyah. Mereka bermain di hadapan Rasul dengan permainan-permainan tombak mereka, tombak dan tameng mereka, perang-perangan begitu satu dengan yang lain. Ini perlu untuk kemudian dihidupkan juga. Karena ini adalah Eid, sehingga tampak syiar tersebut bahwa ini adalah hari raya. Bukan kemudian hari raya, tetapi kayak hari nyepi. Lengang, senyap begitu. Kita punya hari raya untuk ditampakkan, bukan untuk kemudian disepikan, disunyikan. Tampakkan. Terlebih di ma'ahid ahli sunnah. Ya. Tentunya semestinya untuk kemudian hal ini dijadikan tanbi bagi kita. Untuk diadakan acara-acara terkait dengan hari raya tersebut. Hanya saja tentunya sekali lagi tidak kemudian meninggalkan perkara-perkara yang itu merupakan taat, zikir dan sebagainya. Hanya ayyaman ma'dudat, hitungan beberapa hari saja diberikan keluasan. Untuk kemudian setelah itu ya bagi para thullab tentunya kembali lagi dengan kesibukan belajarnya dengan sekian banyak durus yang harus mereka pelajari, mereka murojaah, hafalan Al-Quran mereka, hafalan hadis mereka, hafalan mutun mereka. Maka hari-hari tersebut menjadi hari refreshing bagi mereka. Ini sangat dibutuhkan. Wa yataqarrabuna ila rabbihim bitta'at, dan mereka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Termasuk salatul Id, itu adalah ketaatan. Kemudian udhiyah, dzabhul udhiyah, menyembelih binatang kurban, itu juga ketaatan. Kemudian takbir-takbir yang ada. Kemudian juga menjalankan tetap salat berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya jangan lupa untuk tetap memegang mushaf pada subuh kan, pada maghrib kan. Tetap tidak meninggalkan ketaatan meskipun berada di hari-hari yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, menampakkan ya, kebahagiaan, al-farah, disebabkan karena karunia Allah. Syukran lillahi ta'ala ala ma'an'ama alaihim bihi, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kepada Allah ta'ala, atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat tersebut kepada mereka. Min tashili syami Ramadan fil fitr. Dari dimudahkannya menjalankan puasa Ramadan pada hari Idul Fitr. Kegembiraan pada hari Idul Fitr sebagai bentuk rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan puasa Ramadan. Jadi ini farah binikmatillah. Farah kalau itu disebabkan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka itu berpahala. Ya. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadilah Allah dan rahmatnya maka dengan itu hendaknya kalian berbahagia, bergembira, bersukaria. Jadi bergembira karena fadilah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa kepada apa? Kepada pahala. Karena hal tersebut menjalankan daripada perintah Allah, fal yafrahu, perintah untuk kita bergembira. Selesai menjalankan puasa satu bulan penuh. Wa su'al qabulihi, dan juga meminta kepada Allah supaya diterima amalan tersebut. Wala ma yassara lahum min ada'il manasik. Nah ini pada kaitannya dengan Idul Adha dan atas apa yang Allah mudahkan bagi mereka dari pelaksanaan manasik haji. Wa taqarrub, dan dimudahkannya untuk mendekatkan diri bi bahimatil an'am, dengan berkurban menyembelih binatang-binatang ternak. Fi Idul Adha, pada Idul Adha juga demikian pula, karena dimudahkannya kita menjalankan berbagai macam amalan-amalan di ayyamu Asyr Dzulhijjah. 10 awal dari Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah hari-hari penuh dengan berbagai macam amalan-amalan yang besar. Sehingga kemudian pada hari Idul Adha-nya ditampakkan keceriaan, kegembiraan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa syara'a lahumul istima' li shalah fi hadzainil 'idain, dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi mereka al istima' li shalah, berkumpul semua kaum muslimin berkumpul untuk menjalankan salat pada dua hari Id tersebut. Mereka dari berbagai macam penjuru untuk bisa menuju satu tempat, yakni musallal Id. Satu tempat lapangan terbuka luas untuk kemudian sholat di sana bersama-sama. Yang sebelumnya mungkin mereka memiliki masajidul jami, masjid-masjid jami masing-masing di tempat-tempat. Ya. Pada saat Id tersebut disyariatkan untuk bergabung menjadi satu. Sehingga tampak syiar yang besar. Dan persatuan itu yang diinginkan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat Id kecuali di lapangan, padahal beliau menjalankan setiap tahun. Kecuali satu kejadian, dan itu disebabkan karena hujan. Satu kejadian disebabkan karena hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid sekali saja. Sehingga di situ syiar yang besar tersebut tampak. Ya. Manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong datang menuju ke satu lokasi. Kemudian setelah itu pulangnya pun diarahkan supaya melalui jalur yang lain. Supaya syiar itu lebih merata dan lebih meluas. Dan hal ini tidak bisa terjadi ataupun ya, tidak terrealisasi di saat kemudian sholat di masjid. Di masjid masing-masing. Masjid tentunya tampungannya sangat kecil. Sebatas luasan masjid tersebut. Kalaupun ada halaman pun juga kecil. Dan itu pun kemudian masing-masing orang merasa kemudian cukup dengan masjidnya sendiri-sendiri. Sehingga itu yang terjadi, fenomena banyaknya Id yang dijalankan di masjid-masjid. Kurang gregetnya kaum muslimin. Kurang daripada tampaknya syiar tersebut pada kaum muslimin. Seandainya para tokoh-tokoh agama, kaum muslimin semuanya mengarahkan masyarakatnya untuk bersatu di sana. Sehingga apa yang diharapkan daripada syariat tersebut akan tercapai. Ya ta'arufu, supaya mereka bisa saling ta'aruf satu dengan yang lain. Ini datang dari mana? Oh, saya datang dari sini. Yang itu dari mana? Oh, dari sana. Mereka bisa saling ta'aruf satu dengan yang lain. Ya, bertemu di satu tempat yang luas. Ada muslimin yang belum kenal satu dengan yang lain, bisa berjabat tangan kemudian setelah itu bertanya tentang dari mana asalnya. Jamaah yang datang dari berbagai arah, berbagai daerah, datang ke lapangan untuk menjalankan sholat Id bersama-sama. Ya ta'arufu bainahum, untuk mereka bisa saling ta'aruf satu dengan yang lain. Wa yatawasalu, dan supaya mereka bisa saling menjalin hubungan. Setelah itu kalau sekarang mungkin lebih mudah lagi menjalin hubungan, mungkin ya tanya tempatnya, rumahnya di mana, kemudian mungkin ada nomor HP-nya dan sebagainya, ya terlebih al-muhim maslahat yang sangat banyak dengan adanya sholat Id di lapangan. Wa yuhanni ba'duhum ba'dhon, dan satu dengan yang lain bisa saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fa yatahabu wa yata'alafu, yang dengan itu diharapkan kemudian kaum muslimin satu dengan yang lain saling cinta walaupun belum saling kenal sebelumnya. Sehingga tidak kemudian seolah-olah kaum muslimin terkotak-kotak hanya sebatas daripada jamaah masjid tertentu. Tapi mereka bisa terjalin hubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang lebih besar, wilayah yang lebih luas dalam momen setahun dua kali saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa tahaqqaq hadhihi al-istima'at al-islamiyah min al-masalih ad-diniyah wa dunyawiyah ma yadullu 'ala anna al-islam huwa ad-dustur al-ilahi. Dan terrealisasi dengan istima'at Islam Islamiyah ini dengan berkumpulnya kaum muslimin di lapangan tersebut untuk melaksanakan dua hari raya Id, terrealisasikan padanya ini, terhasilkan dengan itu al-masalih, berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan baik diniyah maupun duniawiyah. Kemaslahatan diniyah, yakni dengan itu tercipta ukhuwah imaniyah yang sangat kokoh gitu di antaranya, dan itu merupakan asal min usuli din. Ukhuwah imaniyah, Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu ikhwah, satu dengan yang lain. Dan hari-hari tersebut hari-hari yang tentunya satu dengan yang lain akan bisa saling berjumpa, yang memungkinkan untuk berjumpa, di mana pada kesempatan yang lain mungkin sulit untuk berjumpa. Dan pada kesempatan tersebut, kalau memang belum ada kesempatan pada hari-hari yang lain untuk bisa saling memaafkan, bukan pengkhususan, tetapi di saat momen tersebut ada dan memang tidak memungkinkan pada hari-hari sebelumnya, momen itu dimanfaatkan untuk minta maaf kepada yang lainnya. Minta maaf dengan setulusnya, untuk kemudian setelah itu menjalin hubungan yang baik, ya, di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Masalih diniyah, masalih duniawiyah juga demikian, ya, kerukunan juga mungkin bisa saling ta'awun satu dengan yang lain, bisa saling bertukar pengalaman, bisa saling berkunjung satu dengan yang lain setelahnya, bisa mungkin ada relasi-relasi dalam bisnis mereka disebabkan karena ta'aruf yang terjadi pada saat-saat tersebut. Walaupun sekarang ini mungkin ini hanya sekedar teori, karena hal tersebut sejauh ini masih banyak kaum muslim yang meninggalkannya. Sulit sekali untuk mengarahkan kaum muslimin menuju ke lapangan terbuka bersama-sama. Kita harapkan kesadaran bersama terkhusus para tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan hal tersebut kepada segenap kaum muslimin agar mereka mau mendatangi musallal Id, tanah lapang, tanah terbuka bersama-sama. Anak yakin seandainya kemudian hal itu bisa terrealisasi, maka lapangan geneng itu, lapangan apa namanya, tidak akan muat. Ya. Sekedar satu kecamatan saja lah, kecamatan geneng, disatukan. Di satu lapangan, tidak mesti harus lapangan geneng lah. Mungkin ada lapangan yang lebih besar. Anak yakin itu tidak akan muat. Dan itu akan tampak syiar yang sangat besar seandainya itu terjadi. Yang itu semua menunjukkan bahwasanya Islam adalah perundang-undangan dan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui akan kemaslahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya, padahal Allah adalah al-latiful khabir. Tentunya apa yang menjadi aturan-aturan Allah itulah yang terbaik bagi umat manusia. Ya qaumi minun. Alladzi anzalallahu li is'abil basyariyah. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan dustur tersebut, Allah turunkan perundangan tersebut untuk kebahagiaan manusia. Untuk kemaslahatan bagi para hamba itu sendiri, tidak ada kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Qala Ibnu Al-Qayyim fil Hadi. Berkata Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ma khulasatuhu, yang ringkasnya, ini bahasa dari saya sendiri, disarikan dari ucapan Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kana yusalli al-idain fil musalla daiman. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dua Id itu di lapangan senantiasa. Idul Fitri ataupun Idul Adha, salat senantiasa di lapangan. Walam yusalli fil masjid, dan beliau tidaklah pernah sholat di masjid illa marrah, kecuali sekali. Lama asobahum matar, di saat turun pada mereka hujan. Itu bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yalbasil khurud ila salatil Id atmala thiyabi. Dan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang paling bagusnya di saat beliau keluar untuk sholat dua Id. Beliau punya pakaian yang beliau khususkan untuk dua Id tersebut. Ya. Tentu tidak mesti harus baru. Tidak setiap kita mampu untuk beli pakaian yang baru. Tetapi yang terbaiknya, yang terbagusnya. Dan tentunya yang warnanya putih. Karena Rasulullah SAW menyatakan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah oleh kalian pakaian putih kalian karena itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Sebaik-baik pakaian bagi kalian. Nah, tentunya ya bagi kita yang memiliki pakaian-pakaian terkhusus yang berwarna putih. Ya, atau kalau yang belum ya bisa kemudian untuk mempersiapkan diri pakaian putih yang paling bagusnya yang mampu untuk masing-masing kita beli. Mungkin sebagian kita ada yang mampu beli jubah Haramain, ya kan, ada yang mampu beli jubah Al-Asil, ada yang beli Al-Muhim. Kalau yang tidak mampu yang Al-Khair misalnya, itu juga khair. Atau yang apa lagi? Ya biasa-biasa saja labas mempunyai seperti itu. Tapi yang terbaik bagi dia. Yang dia mampu. Kulu ahad ala sita'ah. Ala sita'ati. Setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Dan itu merupakan pahala di saat diniatkan untuk mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjalankan daripada perintah Rasul. Wa kana ya'kul qabla khuruji fi Idil Fitri tamarat fitran. Dan ini juga merupakan bimbingan Rasul. Beliau makan sebelum keluar salat menuju lapangan Id di saat Idul Fitri. Beliau makan terlebih dahulu tamarat, beberapa biji tamar dengan hitungan ganjil. Ya makan satu atau makan tiga atau makan lima begitu. Pada Idul Fitri. Amma fil Adha, adapun pada Idul Adha, fala yat'am hatta ya'ud minal musalla wa ya'kul min udhiyati. Pada Idul Adha maka beliau tidak makan. Hingga beliau kembali dari lapangan salat Id lantas beliau makan dari udhiyahnya. Dan ini disebutkan demikian oleh Ibnu Qayyim sebagai bentuk al-hadi, bimbingan. Ya, sebagai bentuk bimbingan agar umat pun juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaghtasil lil idain, dan beliau kebiasaan beliau adalah mandi untuk dua hari Id tersebut. Tidaklah beliau menuju ke musholal Id melainkan beliau mandi terlebih dahulu. Mandi kemudian memakai minyak wangi, memakai duhen, yakni minyak rambut, tatoyab dengan minyak wangi yang paling disukai beliau. Kemudian pakai pakaian yang paling bagusnya. Wa yakhruj ilaihi mamasyan, dan keluar menuju lapangan tersebut dengan berjalan kaki. Dimannya tayassar tentunya ya, bagi yang mudah baginya untuk berjalan kaki, yaitu yang lebih utama, berjalan kaki. Waqal. Dan Ibnu Qayyim juga menyatakan, idzan taha ilal musalla akhadha fi shalah bila adzan. Apabila beliau telah sampai di tempat sholat, lapangan sholat Id, beliau memulai sholat dengan tanpa ada adzan. Dan sempat terjadi pada masa-masa setelah apa masa sahabat masuk masa Bani Umayyah, sebagian daripada Bani Umayyah mengumandangkan adzan, sehingga di dalam banyak kitab-kitab fikih selalu dibahas dan selalu diingatkan bila adzan, bila adzan. Kenapa? Karena memang pernah terjadi hal itu. dikumandangkan azan dan banyak pengingkaran dari para ulama pada masa itu, ulama-ulama tabi'in terkhusus. Dan juga sebagian sahabat masih ada yang hidup dan mengingatkan. Bila azan wala iqamah, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Wala as-shalatu jami'ah, tidak pula kalimat as-shalatu jami'ah. Bas, langsung dijalankan, datang ya, imam datang kemudian salat. Kemudian baru khutbah. As-shalatu jami'ah disyaratkan pada saat salat istisqa, salat gerhana, salat khusuf begitu, as-shalatu jami'ah. Tetapi untuk Idul Fitri dan Idul Adha, hada laisa bimasru'. Kalimat ini tidaklah disyaratkan. Fa idza shalla qama muqabilun nas. Qama muqabilan nas wan nas julus. Fawa'adhahum. Kemudian setelah selesai salat, beliau berdiri menghadapkan wajah kepada jamaah. Manusia dalam keadaan mereka tetap duduk. Fawa'adhahum. Lantas beliau memberikan nasihat-nasihat mauidhah. Ini sunnahnya demikian. Bukan kemudian khutbah terlebih dahulu baru sholat. Dan itu pun juga terjadi. Pertama pada masa Bani Umayyah yang melakukannya adalah gubernur Marwan di Madinah. Dia menjadi gubernur di Madinah. Dan diingkar oleh para sahabat, di antaranya Abu Sa'id al-Khudri. Wa yaftatihul khutbah bilhamdilillah. Lantas beliau membuka khutbah beliau dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa khutbah beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Wa rakhasa liman yashhad salatal Id an yajlisa lil khutbah au an yadhhab. Dan beliau memberikan rukhsah. Nah, ini perbedaan antara salat Id dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah itu merupakan rukun, tapi salat itu khutbah bukan rukun. Diberi rukhsah. Liman yashhad salatal Id, bagi siapa saja yang ikut melaksanakan salat Id untuk dia duduk mendengarkan khutbah, atau boleh baginya untuk pergi. Boleh baginya untuk kemudian tidak mendengarkan. Wa kana yadhhab min tariqin wa ya'ud min tariqin akhar. Dan kebiasaan beliau juga, ini merupakan hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat dari satu jalur jalan menuju ke lapangan, pulangnya dengan jalan di jalur yang lain. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, la khilaf fi anna salatul Idain min asy-sya'air al-matlubah syar'an. Tidak ada khilaf bahwasannya salatul Idain itu merupakan termasuk daripada syiar-syiar yang sangat dituntut secara syar'i. Wa qad tawatara bihan naql alladhi yaqta'ul 'udhr, dan telah mutawatir penukilan terkait dengan permasalahan ini yang sampai pada taraf tidak lagi ada udzur. Artinya bagi seorang muslim yang tidak mengetahuinya tidak ada udzur. Usah enggak tahu kalau ada salat Id di agama Islam ini, sebagaimana keberadaan sholat lima waktu. Ya. Tidak ada udzur bagi orang yang tidak tahu. Sebagaimana keberadaan puasa Ramadan. Ya, ini sesuatu yang yu'lam minad-din bidururah. Diketahui dari agama ini secara doruri. Setiap muslim itu faham. Ya. Bahkan orang kafir pun tahu. Kalau di dalam Islam ada sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha. Yu'lam minad-din bidururah. La yu'dar bil jahl bihi. Tidak ada udzur bagi orang yang tidak mengetahuinya. Wa yughni an akhbaril ahad, dan tidak lagi butuh kepada berita-berita ahad karena memang beritanya mutawatir. Wa awal salat Id sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitr fi sanati tsaniyah min al-Hijrah. Dan salat Id yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat Id Idul Fitr pada tahun kedua daripada Hijrah. Ini pertama kali dilaksanakan. Pada tahun kedua, berarti setelah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua bulan apa? Ramadan. Berarti ini setelahnya. Ini yang pertama kali dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.